Sampai mato balinangan sadiang banan ng denrasoka. air yang tangi. Seiring hati jom jantung tairi, nyato jom mimpi. Sabalun udah pagi lah dape mimpi, maso udah kapai tinggalkan kami. Tapi deh hati basi gurau jua. kau kaki mulai dan langkahkan di sinan mande tanyo bapasan kanalah diri kanalah badan jelalu pona joka wajiban jika latibo di tanah subang jalupo diri ingelah Tuhan mana jo salah pandai sisihkan selama ibadah jauhlah malang bumi dipijak sinan langit dijunjung karena diri nak tahu diuntung pandai-pandai menimbang nak pandai-pandai menjago hanya Tuhan kuasa tampe balindung kanalah bahasa mandenan tinggal batukan di dalam sujud iman dema minta Tuhan kuasa berikan jalan di dalam sujud iman dema minta Tuhan kuasa berikan jalan tiba di tanah subang jalupo diri ingelah Tuhan mana jo salah pandai sisihkan selama ibadah jauhlah malang bumi dipijak sinan langit dijunjung karena diri nak tahu diuntung pandai-pandai menimbang nak pandai-pandai menjago hanya Tuhan kuasa tampe balindung kanalah bahasa mandenan tinggal batukan di dalam sujud iman dema minta Tuhan kuasa berikan jalan di dalam sujud iman dema minta Tuhan kuasa berikan jalan thank you. ampunkan dena. Enai dalam kandungan jodoh nan alam nan ditentukan antah ko uru antah ko elo suratan tangan nan membawakan antah ko Panangguangan.